Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Qul rahiman rahimakumullah. Sudah kita bahas an-nawal awal dari hadis yang sebutkan oleh Al-Baiquthi rahimahullahu taala, itu hadis sahih yang intinya adalah hadis yang tawaffara fihi asyarat al-khamsah, terkumpul padanya 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang kedua adalah turawi, keempat adalah tam al-dhabat, memiliki dhabat yang sempurna, yang keempat tidak ada syadz, dan yang kelima tidak ada illah yang qadihah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan yang kedua dari 32 macam hadis yang disebutkan dalam al-manzumah. Qala rahimahullahu ta'ala, wal hasadul ma'ruf turqan wa gadat rijaluhu laqas sahih ishtaharat. Sebelumnya, apa yang disebutkan oleh Al-Baiquthi rahimahullah dalam nau yang pertama, sahih ini sahih lidati. Karena sahih ada dua, ada sahih lidati, ada sahih li ghairi. Ada sahih lidati, yaitu hadis yang terpenuhi padanya 5 syarat yang sudah kita bahas, itu sahih lidati. Ada sahih li ghairi, ya, itu hadis hasan li dzati ketika memiliki banyak jalan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah di dalam Nukhbatul Fikar, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa khabarul ahad binakli adlin tami dhabat muttasilu sanad ghairu mu'allarin wala syad huwa sahih lidhati. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, khabar ahad, jika dinukil oleh seorang yang adil, yang sudah kita tahu adil yakni seorang yang man kana ghalibu ahwalihi at-ta'ahlillah wa istiqamah as-salamah minal mufassiq tam al-dhabat, yang memiliki ya dhabat sempurna, baik itu dhabtu sadr yang sudah kita baca ataupun dhabtul kitab, muttasilu sanad, dan bersambung sanadnya, ghair mu'allal wala syadz, ya, tidak ada pada yang illat yang mencacatinya dan tidak ada syudz, huwa sahih lidhatih, ini namanya sahih lidhatih. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquthi adalah sahih lidhatih. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan beberapa poin, fa'in khaffal dhabtu falhasan lidhatih. Kalau dhabtnya itu tidak sempurna, iya, khafif, kurang derajat sahih, maka fal hasan lidhati. Ini namanya hasan lidhati. Ya Allah rahimana rahimakumullah. Definisi hasan yang sebutkan Imam Al-Habib Ibnu Hajar rahimahallahu taala. Adapun yang sedang kita baca di sini wal hasan, hadis hasan adalah ma'ruf turqan, yang ma'ruf jalannya. Wa qadat rijaluhu, yang para perawinya, lakas sahih istahrat, tidak seperti, iya, tidak seterkenal, semasyhur hadis-hadis perawi hadis sahih. Sebagian ya mengkritisi apabila sebutkan, ya karena kata sebagian yang kritisinya, hadis dhaif pun ma'ruf jalannya, iya, dan juga tidak seperti hadis sahih masyhurnya. Namun sebagian ulama kita menyatakan masing-masing punya istilah, ya la musyahata fil istilah, yang jelas yang kita sering pelajari di pelajaran kita, di buku-buku yang sering kita pelajari, kita bilang sekarang ini seringnya kita membaca apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahallahu taala. Ya, definisi yang sering kita baca, kita dengar sekarang adalah yang sering disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu terpenuhi ya syarat-syarat sahih kecuali satu, yaitu khafad dhabt. Iya. Sehingga sebagian iya memberikan istidrak dengan menyebutkan bait terkait definisi hasan adalah wal hasanul khafifu dhabtan idh qadat rijaluhu ulaqas sahih ishtahara. Ya, bukan al-ma'ruf turqan, tetapi diganti dengan wal-hasanul khafifu dhabtan. Hadis hasan itu hadis seorang yang khafif dhabtnya, tidak sesempurna perawi hadis sahih. Ittisalu sanad terpenuhi, adalah terawi terpenuhi, tidak ada syad, iya tidak ada syad, tidak ada illah, iya. Hanya bedanya satu, yaitu dia atau salah seorang perawinya, ya khafadabtuh, tidak sesempurna perawi hadis sahih, yaitu hasan lidhati. Ketiga, hadis hasan lidhati ya memiliki beberapa jalan, ya maka bisa menjadi sahih li ghairi, sahih li ghairi. Nah, Khairullah rahimana rahimakumullah. Dari sini juga kita tahu bahwasanya hasan ada dua. Hadis hasan ada dua. Ada hasan lidzatih, yaitu hadis yang terpenuhi padanya lima syarat hadis sahih kecuali satu. Ya, lima hadis sahih, lima syaratnya adalah bersambung sanad, tidak ada syad, tidak ada illat. Iya. Perawinya seorang adil, bedanya cuma satu, yaitu masalah dhabt. Kalau hadis sahih tam dhabt, kalau hadis hasan khafif dhabt. Nah, itu hasan lidhati. Kalau hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang munjabir, yang bisa ditambal, diperkuat dengan hadis-hadis dhaif yang semisal. Nanti setelah kita ringkas dari pembahasan sebelumnya bin rahimahullahu taala. Nah, qala rahimahullahu taala, itu hadis hasan, intinya hadis hasan lidzatih adalah hadis yang terpenuhi padanya syarat-syarat sahih kecuali satu. Kalau perawi sahih tam dhabt, kalau hadis hasan khafif dhabt. Yang ketiga, tabla rahimahullahu taala, wa kullu ma'an rutbatil husni qasur. fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kuthur. Yang ketiga, hadis dha'if. Apa itu? Kata beliau, wa kullu semua an rutbatil husni qasur, semua hadis yang dari derajat hasan kurang, ini kurang derajat hasan. Kalau dia kurang derajat hasan, tentunya dari derajat sahih lebih lagi. Fahuwa dha'if, iya, maka dia hadis dha'if, wa huwa aqsaman kuthur, dan hadis dha'if itu banyak macamnya. Iya. Intinya tentunya hadis dha'if itulah hadis yang tidak terpenuhi padanya salah satu dari syarat hadis hasan atau lebih. Iya, imma iya kembalinya karena sebab tidak bersambung sanadnya. Bisa karena ya tidak terpenuhi keadilan perawinya, atau tidak ada dhabat pada perawinya, atau hadis tersebut ya ada mukhalafah syadz atau mungkar, dan atau ada padanya illah yang mencacati hadis tersebut. Itu intinya hadis hasan adalah kullu ma anrut hadis dhaif, adalah hadis yang kullu ma anrut batil husni qasur, yakni tidak terpenuhi pada hadis tersebut salah satu atau lebih syarat-syarat hadis hasan. Ya, kita ringkas. Yang pertama, ada yang dhaif dengan sebab tidak terpenuhi padanya syarat ittisal sanad. Apa itu? Di antaranya adalah hadis al-munqati'. Hadis munqati', yakni hadis yang dalam salah satu sanadnya ada yang gugur. Bisa antum lihat di bait ya nomor 17. Hadis atau bait nomor 17 bisa dilihat. Qala al-Baiquni rahimahullahu taala, wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati'ul awsali. Ya, semua hadis yang tidak bersambung sanadnya, ya, bihalin, apakah di awal sanad atau di tengah sanad atau di akhir sanad, ya, secara umum itu namanya adalah munqati'ul awsal. Intinya secara umum ya munqati' itu adalah yang gugur padanya salah satu perawinya. Ya, saya contohkan sering agar mudah kita ingat, misalnya ya ini alqa' nabi dari Malik, dari Nafi', ya, dari Ibnu Umar. Ya, ketika gugur salah satu, apakah ini Bukhari ya, apakah Qa' Nabi atau Malik atau Nafi' yang tidak tersebut yang gugur, ini namanya munqati'. Munqati' adalah yang kullu malam yattasil isbihan isnaduhu, tidak bersambung salah satunya gugur. Iya, maka namanya munqati'. Itu secara umum. Adapun secara khusus, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, munqati' itu secara khusus definisinya adalah hadis yang gugur ya di tengah-tengah sanadnya satu orang iya, bisa lebih dari satu tetapi tidak berturut-turut. Tidak berturut-turut. Nanti kalau lebih berturut-turut ada nama lainnya. Iya, gugur. Kita kata ini misalnya awal sanad qa nabi, ini akhir sanad iya Ibnu Umar, salah satunya imma Malik gugur iya, atau imma Nafi'. Jadi salah satu yang gugur di tengah namanya hadis apa? Munqati'. Iya, karena ada nama lain. Kalau di awal sanad gugur banyak apa? Ada nanti insyaallah. Yang kedua, di antara hadis dhaif yang sebabnya ada karena sebab adam tidak itisal sanad adalah al-mu'dhal. Al-mu'dhal hadis mu'dhal, yakni hadis yang gugur darinya dua perawi berturut-turut di tengah sanad berturut-turut. Anda lihat di bait yang ke-18. Qala rahimahullahu ta'ala wal mu'dhalu saqitu minhu itsnani. Wal mu'dhal di bait yang ke-18, wal mu'dhal, hadis mu'dhal ada hadis yang saqitu minhu itsnani, gugur darinya dua perawi. Iya, di antum beri catatan, kita ringkas, dua orang ini yang pertama syaratnya di tengah-tengah sanad dan yang kedua berturut-turut. Adat tawali itsnani, adat tawali di tengah-tengah sanad. Iya. Karena kalau di akhir dengan di awal nanti ada nama lain. Iya, misalnya apa? Ini. Misalnya yang saya itu supaya gampang kita. Alqa' Nabi dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ketika berturut-turut hilang. Iya, langsung Qa' Nabi Ibnu Umar gugur dua tengah berturut-turut. Namanya apa? Mu'tal. Iya, itu. Qala rahimahullah, yang berikutnya, yang ketiga. Di antara hadis dhaif yang sebabnya karena sebab adam ittisalusan adalah mu'allaq. Iya, mu'allaq tidak disebutkan di sini. Mu'allaq itu adalah ketika seorang penulis kitab, musannif, mu'allif itu tidak menyebutkan awal sanad. Iya, misalnya di sini Bukhari. Bukhari yang biasanya dari Qa'an Nabi, dari Malik, dari Nafi', langsung bilang. Iya, kata Bukhari apa? Qala Ibnu Umar. Iya, gue tidak menyebutkan awal sanadnya, begitu ya. Atau Nafi', qala Nafi', tidak menyebutkan awal sanadnya. Itu apa? Apa itu? Mu'allaq. Mu'allaq. Yang berikutnya, di antara yang sebabnya karena sebab tidak bersambung sanad adalah al-mursal. Al-mursal. Mursal sebaliknya. Mursal sebaliknya ketika tidak disebut. Iya, akhir sanadnya. Akhir sanadnya. Bisa antum lihat mursal di ke-16. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Kalau menurut definisi al-Baikuni rahimahullahu ta'ala, mursal itu adalah hadis yang darinya, dari sanadnya ada sahabat yang gugur. Jadi bagaimana? Misalnya qala Nabi dari Nafi', dari Malik, dari Nafi', langsung Nabi bilang qala, iya, langsung qala Rasulullah SAW, tidak menyebutkan sahabatnya. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini juga termasuk yang dikritisi sebagian para ulama kita. Iya, kenapa demikian? Karena as-sahabi kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Kalau memang ini pastikan yang gugur itu sahabat, enggak masalah. Mubham sahabi. Iya. Dan sahabat, ya kalau memang itu adalah dipastikan sahabat, tidak masalah. Sehingga yang lebih tepat untuk kita pahami, mursal itu adalah ma adhafahu at-tabi'i, ma adhafahu at-tabi'i min ila Rasulillah sallam min ghairi dzikr wasithah. Itu mungkin negasnya. Apa mursal? Mursal adalah hadis yang diidhafahkan, disebahkan oleh seorang tabi'i kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan siapa perantara beliau. Iya, siapa perantara beliau langsung. Iya, Nafi' menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafi' menyatakan, tapi kita tidak menjazam, tidak masuk itu adalah sahabat. Kenapa? Ini masalahnya. Kenapa mursal dhaif? Karena bisa jadi tabi'in itu meliti dari tabi'in yang lain. Bisa jadi tabi'in yang lain meliti tabi'in yang lain. Iya. Dan ada sampai bisa 5 orang tabi'in dalam satu sanad. Sehingga kesimpulannya, untuk mudah kita hafal, kita ingat apa mursal? Mursal adalah satu hadis yang di situ tabi'i langsung mengidhofahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut siapa perantara beliau tersebut. Iya. Itu apa? Mursal. Kemudian Khairullah rahimun rahimukumullah, juga di antara dhaif dengan sebab adam ittisal sanad adalah satu macam dari mudallas. Karena mudallas macam-macam. Iya, di antara macam mudallas dan tadlis, isnad dan suyukh. Di antara bentuk tadlis, tadlisnya mudallis, khairullah rahimun rahimukumullah, adalah dia menggugurkan syekhnya yang dhaif. Iya, kemudian melihatkan langsung dari orang di atasnya. Iya, misal tadi di sini kok Nabi ada seorang mudallis, ini mudallis. Iya, mudallis ini meriwayatkan hadis dari Zaid. Iya, Zaid dari apa? Dari kok Nabi misalnya. Ini mudallis. Dia tahu syekh ini misalnya dhaif. Kalau dia bilang iya, haddatsani Zaid an qala Nabi, jelas ketahuan dhaifnya. Iya, akhirnya dia bagaimana? Dia gugurkan syekhnya. Langsung dia bilang an qala Nabi. Iya, an qala Nabi. Dengan lafaz an, bukan dengan haddatsani qala Nabi karena dusta, tapi dari qala Nabi. Digugurkan seseorang apa namanya syekhnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimana rahimakumullah. Di antara iya, hadis dhaif adalah dhaif dengan sebab tidak terpenuhi padanya syarat adalatul rawi. Di antaranya tentunya maudhu'. Hadis maudhu'. Iya, antum lihat di akhir macam di ke-32, kalau di situ di maudhu'ah di bait yang ke-32. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabiy fadzalikal mawdu'. Ya, hadis dusta yang dia buat-buat, diadakan dibuat-buat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu. Fadzalikal mawdu'. Ini definisi dari hadis maudhu' ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan adalah kata para ulama kita adalah hadis yang bisanadihi kadzdzab. Ya, hadis yang di salah satu sanadnya adalah seorang pendusta. Bisanadihi kadzdzab. Kadzdzab yakni yang sengaja berdusta dalam hadis Rasulullah SAW walaupun satu kali. Kemudian di antara hadis dhaif juga macam hadis dhaif yang kita tahu ya terkait dengan masalah adalah hadis matruk. Hadis matruk. Karena matruk, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebagian di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nazar, karena ada dua definisi, mendefinisikan hadis matruk adalah hadis yang di sanadnya ada seorang yang muttaham bil kadzib. Ya, kalau hadis di sanadnya ada kadzab, pendusta, apa namanya? Maudhu. Kalau ada di sanadnya muttaham bil kadzib, yang tertuduh dicurigai dusta, namanya hadis matruk. Kalau kadzab dalam hadis adalah seorang yang telah terbukti berdusta di dalam hadis kadzab, walaupun cuma satu kali. Kalau muttaham bil kadzib adalah seorang yang dia masyhur, iya, suka dusta dalam obrolan kesehariannya, walaupun tidak terbukti dusta dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, di antara, sekali lagi saya ulangi, di antara makna muttaham bil kadzib adalah seorang yang dia dikenal suka dusta dalam ucapan kesehariannya, walaupun belum terbukti dia dusta dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya Qul billahi rahiman rahimakumullah. Di antara yang dhaif, hadis yang ditolak, ditolak atau ditolaknya hadis adalah yang terkait dengan masalah adalah ketika perawi hadis tersebut adalah seorang mubtadi' yad'u ila bid'atihi. Iya, seorang mubtadi' rafidhi syiah. Iya, syi'i rafidhi, dia meriwayatkan hadis tentang keutamaan Ali, misalnya tentang keutamaan, iya, terkait dengan kebidahan dia. Ini juga ditolak. Berikutnya ada hadis dhaif, iya, kembali karena sebab tidak terpenuhi padanya al-dhabat. Al-dhabat, iya, diantaranya apa? Matruk. Menurut sebagian pendapat yang menyatakan matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan seorang yang sangat dhaif, bisa dilihat di bait yang ke 30, bait ke 30 atau 31. Qala, kata beliau, matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa qarad. Iya, hadis matruk adalah padanya seorang perawi bersendirian meriwayatkan pada mereka ijma. Iya, kan lemah orang ini. Disebutkan sebagai ulama kita di antaranya adalah seorang yang sayyul hifzi jiddan, yang sangat-sangat lemah hafalannya. Iya. Nah, jadi matruk kesimpulannya bisa bermana dua. Matruk bisa jadi yang saya sebutkan tadi adalah ketika di sanadnya ada seorang yang muttaham bil kadib, yang dituduh dusta, tertuduh jurgai dusta. Yang kedua, matruk juga di sini seorang yang di hadis yang di sanadnya ada salah seorang perawi yang ijma akan kelemahannya, di sayul hifzi jiddan misalnya. Berikutnya, di antara hadis dhaif dengan sebab tidak terpenuhi padanya al-dhabt adalah mungkar. Hadis mungkar, lihat di pada namanya bait yang ke-30, kata Allah rahimahallahu ta'ala, wal mungkaru al-fardu bihi rawin ghada ta'adiluhu la yahmilut tafarruda. Iya, wal mungkar adalah hadis fard yang ada padanya pada sanadnya seorang yang ta'adil, orang tersebut ya tidak bisa untuk dia bersendirian meriwayatkan hadis karena tidak kokoh dhabatnya, sehingga orangnya tidak diperkenankan, tidak dianggap kalau dia bersendirian meriwayatkan hadis. Mungkar. Kesimpulan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hadis mungkar itu ada dua juga. Hadis mungkar ada dua definisi yang sudah saya singgung di awal. Mungkar yang pertama definisinya adalah mukhalafah al-dha'if al-maqbul, seorang yang dha'if, yang lemah hadisnya, menyelisihi periwayatan orang yang thiqah atau seorang yang diterima hadisnya. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah mungkar, yakni hadis yang diriwayatkan seorang yang dhabatnya, kekuatan dhabatnya tidak diperkenankan untuk sendirian. Tafarrud man la yatahammal tafarrud. Iya, bersendiriannya seorang yang tidak pantas untuk bersendirian meriwayatkan hadis karena kurangnya dhabat dia. Bahkan khawani billahi rahiman rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala, wa qad yu'addu tafarrudus saduq munkara. Kadang ya para imam kita kadang memponis tafarrud seorang yang hukum asalnya saduq dianggap mungkar. Nah, berikutnya di antara iya khawani billahi rahiman rahimakumullah yang dhaif dengan sebab tidak dhabat tentunya adalah syadz. Karena syadz juga karena mukhalafah. Kemudian di antara atau bisa dibaca enggak masalah. Syad itu bisa di sini di bait yang ke-21. Iya. 21 lihat. Kata beliau, kata Bekun rahimahullah, "Wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mara fasyad." Iya, hadis yang di situ seorang thiqah menyelisih mara ini banyak orang. Maka itu adalah hadis syad. Ini satu di antara definisi hadis syad. Iya. Syad itu adalah mukhalafah al-maqbul man huwa awla minhu. Iya, seorang yang makbul hukum asalnya terima hadisnya milisi orang lebih kuat dari dia, iya, atau lebih banyak dari dia. Nah, namun kadang tafarrud bersendiriannya seorang juga kadang disebut di ponsel parlamen kita dengan syad. Nah, kemudian diantara yang dhaif dengan sebab ada mudhabat juga adalah muttarib. Hadis muttarib kan terjadi ittirab itu dengan sebab adanya kekurangan mudhabat. Lihat di hadis di ke-25. Di bait ke-25. Bait 25, kata beliau rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wadu ikhtilafi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Hadis yang ada padanya perselisihan apakah dalam sanad atau dalam matan, iya, dan tidak bisa diterjih, tidak bisa mana yang dikuatkan, iya, makin hadis muttarib. Fadlillah rahiman rahimakumullah. Saya simpulkan, iya, di akhir pertemuan ini bahwasanya hadis, iya, sudah kita di awal sebutkan secara global ada 3: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kemudian tadi kita singgung hadis hadis. Naam, sahih ada 2. Sahih lidzatih. Apa itu? Terpenuhi padanya 5 syarat yang sedang kita bahas. Kemudian yang kedua, hadis sahih li ghairi. Kalau Syekh Bukhari hafizahullah taala mendefinisikan hadis sahih li ghairi, kata beliau adalah hadis fahuwal haditsul hasan lidzatih in ta'addadat turuquh. Hadis sahih li ghairi adalah hadis, iya, hasan lidzatih kalau banyak jalannya. Jadi kita banyak jalannya, saling menguatkan bisa naik ke jadi sahih li ghairi. Berikutnya yang kedua, hasan. Hasan juga ada 2. Hadis hasan ada 2, hadis hasan lidzatih, yaitu hadis hasan yang terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih kecuali kekurangan satu, yaitu dari sisi dhabat. Dia tidak sempurna dhabatnya, tapi khafiful dhabat. Yang kedua, hasan hasan li ghairi. Apa hasan li ghairi? Itu hadis dhaif al-munjabir yang dia menjadi kuat, ya taqawwa yanjabir, ya biqasa turukih, dengan sebab banyak jalan yang menguatkannya. Kalau Al-Hafidz rahimahallahu taala di dalam Nuzhatun Nazar, ya, beliau mendefinisikan, menjelaskan kepada rahimahullah, hadis hasan li ghairi adalah hadis hasan yang yakunu husnuhu bihasabil i'tirad. Iya, hadis hasan yang hasan itu karena sebab diperkuat, iya, yang lainnya. Awalnya dhaif, karena dhaif itu dhaif yang bisa ditambal, yang yasir, sehingga bisa diperkuat menjadi hasan li ghairi. Sehingga dari sini pun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwasanya hadis dhaif juga secara global ada 2. Ada dhaif yang fihi dha'fun yasir munjabir. Dhaifnya dhaif yang yasir, yang bisa tertambah, yang bisa dikuatkan dengan yang lain. Ada dhaifnya dhaifun syadid, hadis dhaif yang syadid, yang ghair munjabir, yang tidak mungkin ditambah dikuatkan oleh yang lainnya. Apa dhabitnya? Iya, untuk mudahnya di sebagian syarah Al-Baiquniyah disebutkan, untuk kita mudah ya mengetahui dhabit mana yang dhafun yasir, mana yang dhafun syadid. Iya, untuk mudahnya, fanafil rahimun rahimakumullah, secara global semuanya dhaf yasir kecuali lima. Lima yang dhafnya dhafun syadid, yang tidak bisa diperkuat menjadi hadis hasan li ghairi. Yang pertama tentunya hadis maudhu, hadis yang ada pada seorang kadzdzab, tidak bisa hadis maudhu diperkuat kemudian menjadi hadis hasan li ghairi, tidak bisa, dhafnya dhafun syadid. Yang kedua matruk, matruk dalam artian ada di sanadnya seorang yang muttaham bil kadzib. Yang muttaham bil kadzib. Yang ketiga, hadis matruk yang dalam artian yang kedua, yaitu ada di dalam sanadnya salah seorang yang dhaif jiddan, sayyul hifz jiddan, dia sangat-sangat lemah sekali. Nah, yang keempat, yang masuk juga dalam dhaif dhaif syadid, ya, adalah hadis syad. Hadis syad. Hadis yang syad, ya, tidak bisa diperkuat oleh yang lainnya walaupun banyak jalan. Syad. Kemudian yang kelima, qulillahi rahimana rahimakumullah, adalah hadis mungkar. Di antara lemah yang sangat berat yang tidak bisa diperkuat yang lain adalah hadis mungkar. Itu lima. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita baca ada manfaatnya, minimal membuka untuk yang baru baca dan merojah untuk yang sudah pernah belajar. Allahumma alamu sawab. Allahumma harap. Allahumma harap. Allahumma harap.